Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kembali mukhtasar siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kita baca sampai pada pasal Al-Isra'u wal-Mi'raj. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala faslun fil hijrah. Fasl tentang hijrah. Qad dzakarna annahu sallallahu alaihi wasallam kana yuwafil mausima kulli 'am. Telah kita sebutkan sebelumnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengambil kesempatan untuk berdakwah pada musim haji setiap tahunnya. Yattabi'ul hajj fi manazilihim wa fi 'ukat wa ghairiha. Beliau mendatangi jamaah haji di tempat-tempat kediaman mereka, mendatangi pasar Ukat dan yang lainnya. Yad'uhum ilallah. Beliau mengajak mereka semua kembali kepada Allah. Falam yujibuhu ahadun minhum walam yu'u. Namun tidak ada satupun yang menerima dakwah beliau dan tidak ada satupun yang membelanya. Fakana mimma sana Allahu li rasulih sallallahu alaihi wasallam annal aus wal khazraj kanu yasma'un min hulafaihim yahudil madinah. Maka di antara pembelaan Allah terhadap rasulnya, orang-orang Aus dan Khazraj, mereka sudah terbiasa mendengarkan berita tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sekutu-sekutu mereka bangsa Yahud yang ada di Madinah. Anna nabiyyan yub'ats fi hadzal zaman fanattabi'uhu wa naqtulukum ma'ahu qatl 'ad. Orang-orang Yahudi sering sesumbar di hadapan Aus dan Khazraj bahwasanya seorang nabi akan diutus di masa ini. Kami akan mengikutinya dan kami akan memerangi kalian seperti kehancuran kaum 'Ad. Yakni orang-orang Yahudi di Madinah, mereka tertindas. Ditindas oleh orang-orang Aus dan Khazraj karena memang mereka minoritas. Kemudian mereka selalu sesumbar di hadapan Aus dan Khazraj bahwasanya akan ada seorang nabi yang diutus. Mereka akan mengikuti nabi itu dan mereka akan memerangi Aus dan Khazraj seperti kehancuran yang menimpa kaum 'Ad. Wa kanatil ansar tahujju ka ghairiha min al-arab dun al-yahud. Orang-orang Ansar, mereka sama seperti bangsa Arab yang lain haji ke Baitullah. Falamma ra'a al-ansar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u an-nasa ila Allah wa ta'ammalu ahwalahu. Ketika orang-orang Ansar melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, mereka mulai memperhatikan keadaan beliau. Qala ba'dhum li ba'din. Sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, ta'lamun wallahi ya qaum anna hadha alladhi tu'idukum bihil yahud fala yasbiqunnakum milaih. Kalian tahu wahai kaumku, sepertinya lelaki inilah yang selalu dijanjikan oleh orang-orang Yahud. Jangan sampai orang Yahudi mendahului kalian untuk mengimani lelaki ini. Jadi orang-orang Ansar ini ingin untuk memotong jalannya orang Yahud. Karena memang orang Ansar mereka sangat meyakini kedudukan Nabi tersebut. Karena orang Yahudi selalu mengeluh-elukan, selalu sesumbar dan mengangkat Nabi tersebut. Otomatis orang-orang Ansar, mereka memiliki keyakinan bahwasanya Nabi tersebut adalah orang yang mulia, akan membawa kemenangan, akan membawa keberuntungan. Akhirnya ketika mereka haji, mereka melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah, mereka mulai memperhatikan keadaan beliau, mencermati dakwah beliau, mereka pun yakin bahwasanya beliaulah yang dimaksud oleh orang-orang Yahud. Mereka pun berniat untuk mendahului orang Yahudi beriman terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa qaddarallahu ba'da dzalik anna al-yahud yakfuruna bihi. Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan setelah hal itu ternyata bangsa Yahudi justru mengkufuri beliau. Fahuwa qauluhu ta'ala, telah disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, walamma ja'ahum kitabun min 'indillah musaddiqun lima ma'ahum makanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi fala'natullahi 'ala alkafirin wal aya ba'daha. Allah taala berfirman, dan ketika datang kepada mereka orang-orang Yahudi kitab suci dari sisi Allah yang telah membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal mereka sebelumnya merasa akan mendapatkan kemenangan di atas orang-orang kafir melalui perantaran Nabi tersebut. Namun ketika Nabi itu datang kepada mereka, mereka enggan dan mengkufurinya. Maka laknat Allah atas orang-orang kafir. Kemudian ayat yang setelahnya juga. Ya, ini bangsa Yahud berbalik. Dan di antara yang membuat mereka tidak mau beriman dengan Nabi alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi menurut mereka diutus bukan dari keturunan Israel. Bukan dari keturunan Israel. Mereka gengsi untuk mengikutinya, tidak mau, hasad, wa ila akhirih. Padahal sudah jelas dalam kitab suci mereka bahwasanya beliau diutus dari bangsa Arab. Kemudian qala al-muallif rahimahullah, bai'ul aqabatil ula, bai'at aqabah yang pertama. Falaqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mausim 'inda al-aqabah sittata nafarin min al-ansar kulluhum min al-khazraj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada musim haji di sisi Aqabah bertemu dengan 6 orang dari Ansar, seluruhnya dari suku Khazraj. Minhum As'ad ibn Zurarah wa Jabir ibn Abdullah ibn Ri'ab As-Sulami fada'ahum ila al-Islam fa aslamu. Di antara rombongan itu adalah As'ad bin Zurarah, Jabir ibn Abdullah. Mereka dipanggil dan diajak oleh Rasul untuk masuk ke dalam Islam. Fa aslamu. Mereka pun masuk Islam. Thumma raja'u ila al-Madinah. Kemudian rombongan ini kembali pulang ke Madinah. Fada'u ila al-Islam. Mereka pun mendakwahkan Islam di sana. Fafashal Islam fiha hatta lam tabqa darun illa wa dakhalaha. Islam pun tersebar di Madinah hingga tidak ada satu pun rumah yang tersisa melainkan masuk ke dalam Islam. Melainkan Islam itu masuk ke dalam rumah tersebut. Falamma kana al-'aamu al-muqbil jaa'a minhum 12 rajulan as-sittah al-awwal khala Jabira wa ma'ahum 'Ubad ibn as-Samit wa Abu al-Haytham ibn at-Tayham wa ghayruhum. Al-jami' 12 rajula. Pada tahun berikutnya datang rombongan yang lain sebanyak 12 orang. 6 orang rombongan yang lama selain Jabir bin Abdullah tidak ikut. Kemudian ditambah rombongan baru yaitu Ubadah bin Samit, Abu Haytham bin Tayhan dan selain mereka total semua 12 orang. Wa kana sittal awwalun qad qalu lah lamma aslamu inna baina qaumina min al-'adawati wash-sharr ma bainahum wa asallahu ay yajma'ahum bik wa sanad'uhum ila amrik fa ay yajma'uhum Allahu 'alayka fal rajul a'azzu mink. 6 orang yang pertama kali masuk Islam, ketika mereka masuk Islam menyatakan dan menyampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya antara kami dengan kaum kami itu terdapat permusuhan dan kejelekan yang cukup lama. Perang saudara. Dan kita berharap Allah akan menyatukan kami kembali melalui dirimu. Dan kami akan mengajak mereka semua untuk mengimani dirimu. Kalau seandainya ternyata Allah mengumpulkan kami, menyatukan kami lagi sesuai dengan ajaranmu, maka tidak ada satupun orang yang lebih berhormat daripada dirimu. Ya, ini mereka menjanjikan, menyampaikan bahwasanya di Madinah itu ada suku besar, tapi selalu berperang. Aslinya bersaudara, tapi selalu bertikai. Ratusan tahun lamanya turun-temurun. Mereka berharap ada seseorang yang bisa menyatukan mereka lagi. Ketika mereka melihat dakwah Nabi alaihi salatu wassalam, mereka menemukan harapan itu. Mereka melihat bahwasanya hanya dakwah Rasul yang bisa menyatukan semua hati saudara-saudara mereka. Maka mereka menjanjikan, kalau engkau mau ke Madinah, kemudian menyatukan kita semua, maka engkau akan menjadi orang yang paling terhormat di antara kami. Bagana la usul khazraj akhwain li ummin wa ab asluhum min al-yaman min Saba wa ummuhum Qailah bintu Kahil imra'atun min Quba'ah. Aus dan Khazraj itu saudara seibu dan seayah. Asal mereka dari Yaman, dari Saba. Ibu mereka namanya Qailah bintu Kahil, seorang wanita dari suku Quba'ah. Yuqalu lahum lidzalik abna'u Qailah. Dengan sebab inilah Aus dan Khazraj dijuluki dengan Abna Qailah, anak-anak Qailah. Yakni disandarkan kepada ibunya. Qala syair, ada seorang penyair mengatakan, Bahalil min awladi Qailah lam yajid alaihim khalitun fi mukhalatatin ataba. Bahalil, Bahalil itu jamak Bahlul. Ya, yakni orang-orang dungu dari anak-anak Qailah. Tidak pernah mendapati teman yang tidak pernah bisa mendapati teman di masa-masa yang banyak celaan. Lam yajid alaihim khalid, khalidun sahib, fi mukhalatatin ataba fi ayyam ad-dam. Tayyib. Khalid itu teman, mukhalatah ataba, yakni pada masa-masa sulit, pada masa-masa bulian dan masa-masa celaan. Yakni orang-orang yang selalu terintimidasi, orang-orang yang selalu dihina. Dari julukannya saja sudah penghinaan dinisbahkan kepada ibunya. Fawaqa'at bainahumul adawah bisababi qatil. Terjadilah pertikaian antar mereka pertama kali disebabkan karena ada kasus pembunuhan. Jadi ada yang terbunuh dari salah satu mereka. Falabithat bainahumul harbu 120 sanah. Maka terjadilah pertempuran panjang di antara mereka selama 120 tahun. Ila an atfa'ahallahu bil Islam. Hingga akhirnya Allah memadamkan pertempuran itu dengan Islam. Wa alafa bainahum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah menyatukan hati mereka dengan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika qauluhu, disebutkan dalam firman-Nya, wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum ma'da'an fa alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika kalian saling bermusuhan, kemudian Allah menyatukan hati kalian sehingga kalian dengan nikmat Allah menjadi bersaudara. Falamma ja'ahu al-12 rajulan al-'am al-ati alladhina dhakarna wa minhum ithnan min al-Aws Abu al-Haytham wa Uwaym ibn Sa'idah wal baqi min al-Khazraj. Pada tahun berikutnya datang 12 orang yang tadi kita sebutkan, ada 2 orang dari Aus yaitu Abu al-Haytham dan Uwaym ibn Sa'idah, selebihnya dari Khazraj. Falamma sarahu ba'atha ma'ahum Rasulullah SAW Mus'ab ibn Umair. Ketika mereka pulang ke Madinah, Rasulullah SAW mengutus Mus'ab bin Umair untuk menemani mereka. Wa amarahu ayuqri'ahumul Qur'an wa yu'allimahumul Islam. Mus'ab bin Umair mendapatkan amanah untuk membacakan Qur'an dan menyampaikan Islam. Fanazala 'ala Abi Umama As'ad bin Zurarah. Maka Mus'ab tinggal di rumahnya Abu Umamah As'ad bin Zurarah. Fa kharaja bi Mus'ab fi ihda kharajatihi fadakhala ha'utan min haytani banu dhafar fajalasa fi wastama'a ilaihima rijalun mimman aslam. Maka Abu Umamah keluar bersama dengan Mus'ab pada salah satu agendanya. Beliau masuk ke sebuah tempat wilayah milik Bani Dhafar. Keduanya duduk di dalamnya. Kemudian berkumpullah beberapa orang yang sudah masuk Islam bermajlis bersama. Islam Sa'ad bin Mu'ad wa Usaid bin Hudair. Masuk Islamnya Sa'ad bin Mu'ad dan Usaid bin Hudair. Faqala Sa'ad bin Mu'ad Sayyidul Aus li Usaid bin Hudair. Berkata Sa'ad bin Mu'ad, pemimpin Aus, kepada Usaid bin Hudair. Yakni Abu Umamah dan Mus'ab tadi mengadakan perkumpulan. Ya, semacam kayak halaqah, kayak taklim begitu. Ya. Orang-orang tokoh ini merasa risih. Tentunya mereka belum masuk Islam kala itu. Merasa risih melihat perkumpulan seperti itu. Sa'ad bin Mu'ad selaku sebagai tokoh Aus mengatakan kepada Usaid bin Hudair, idhab ila hadainil ladain qad ataya liyusaffiha du'afa'ana fazjurhuma. Wahai Usaid, pergilah engkau menemui dua orang itu. Dua orang ini datang ke tempat kita ingin untuk menjelek-jelekkan orang-orang lemah di kalangan kita. Fasirhuma, usir, bubarkan saja dua orang itu. Baina As'ad ibn Zurarah ibn Khalati. As'ad bin Zurarah itu putra bibiku, sepupuku. Walau la dhalik lakafaitu kadhalik. Seandainya bukan karena hubungan nasab, aku sendiri yang akan membubarkan mereka. Yani Sa'ad bin Mu'ad melihat posisinya Abu Umamah. Abu Umamah ini sepupunya. Khawatir nanti berantem, khawatir nanti perang saudara atau ada perpecahan famili. Sa'ad bin Mu'ad menahan. Minta temannya Usaid bin Hudair untuk mendatangi Abu Umamah dan Mus'ab. Suruh bubar. Itu majlis macam apa itu? Bubar aja. Itu majlis tidak benar. Wa kana Sa'ad wa Usaid sayyidai qaumihima. Sa'ad dan Usaid ini dua-duanya adalah pemimpin. Tokoh. Fa'akada Usaidun hirbatah. Usaid pun menuruti ucapan Sa'ad. Dia pun mengambil tombaknya. Thumma akbala ilaihima. Kemudian mendatangi Abu Umamah dan Mus'ab. Ya. Enggak main-main. Cara membubarkannya sangar. Bawa tombak. Datangi langsung majlisnya. Thumma falamma ra'ahu As'ad ibn Zurarah. Qala li Mus'ab. As'ad, yakni Abu Umamah, ketika melihat kedatangan Usaid, dia ngomong kepada Mus'ab, hadza sayyidu qaumihi qad jaa. Ini orang tokoh, bukan orang sembarangan ini. Ini tokoh mau datang menemui kita. Fastaqillaha fi. Hendaknya engkau meminta bantuan kepada Allah untuk bisa megang orang ini. Kamu bisa megang dia, mantap. Ini tokoh ini. Ini enggak gentar mereka. Ya, yang datang ini tokoh nekat bawa tombak, yang didatangi juga diantaranya pribumi, nyantai wae, lihat tombak jalan biasa, ya. Ngapain? Oh, ini tokoh ini mau datangi kita ini, ya. Ayo kita ajak rundingan, siapa tahu bisa ikut dakwah kita. Qala Mus'ab, Mus'ab mengatakan, "Ayyukallimni ukallimhu." Kalau dia mau ngobrol sama saya, nanti tak ajak ngobrol. Fa waqafa 'alaihima. Usaid pun berdiri di hadapan mereka berdua. Bakal langsung to the point. Tanya. Maja'abikuma ilayna. Kalian ngapain ke sini? Tusafihani du'adha'ana. Kalian hendak mengintimidasi orang-orang lemah kita. Kalian ini mau ngambil kekuasaan dah. Ngerebut dengan cara orang-orang lemah kita diperalat. Kemudian dipengaruhi gitu dah. Mau ngapain kalian ke sini? Ya, kafila in kana lakum fi anfusikum hajah. Pergi kalian kalau kalian memang masih ingin hidup. Ayuh. Nak basa-basi ya, ikhwah. Lapor ini. Itu bahasa wong Jawa, wong Surabayaan. Apa yang di sini? Kalian ini mau bikin onar di sini ya. Ayo, minggir, bubar. Nek masih ingin hidup, bubar. Faqala lahu Mus'ab. Mus'ab ngomong, awa tajlis fatasma. Duduk sebentar lah. Awa tajlis itu tahdid. Ya, bukan tahdid. Apa? Al-arad. Jadi ada arad, ada tahdid. Kalau tahdid itu nawari tapi kasar. Ini arad. Nawari dengan alus. Ya, awa tajlis. Enggak pengin duduk dah. Fatasma. Dengarkan dulu omongan kita. Fa'in radita amran qabilta. Kalau omongan kita baik dan kamu suka, enggak masalah berarti kan. Wa in karita kufa'aka wa taqrah. Tapi kalau kamu memang enggak suka obrolan kami, tenang aja, kami akan bubar dengan baik-baik. Faqala ansafta. Katanya si Usaid, benar. Ya wis, adil. Duduk dia. Thumma rakaza harbatahu wa jalas. Langsung ditancapkan tombaknya, duduk dia. Ya. Ibaratnya parangnya tadi depan. Duduk. Fakallamahu Mus'ab bil Islam. Mus'ab ngajak bicara, dijelaskan tentang Islam. Kami datang ke sini itu membawa sebuah ajaran demikian demikian, bawakan Al-Qur'an ila akhirih. Wa tala 'alaihi Al-Qur'an, dibacakan Al-Qur'an. Qala, beliau pun mengatakan sang rawi, fa wallahi la'arafna fi wajhi al-Islam qabla an yatakallama fi ishraqihi wa tahallulihi. Demi Allah, kita melihat wajahnya Ustaz itu langsung berubah, cerah, berseri-seri, senang, padahal belum mengucapkan syahadat. Ya, ya, ini langsung berubah raut wajahnya Ustaz, kayak senang sama bacaan tadi. Tsummaqal ma ahsana wa ma wa ajmala. Kemudian si Ustaz mengatakan, sungguh bagus sekali omongan kalian ini, ya, bagus sekali bacaannya. Kaifa tasna'un idza aradtum an tadkhulu fi hadzal din? Bagaimana prosedur yang harus dilakukan untuk bisa masuk agama kalian ini? Qala lahu, maka Mus'ab mengatakan, taghtasil wa tutahhir thawbak. Kamu mandi, kamu bersihkan bajumu. Tsumma tashhad syahadatul haqq. Kemudian kamu syahadat, dua kalimat syahadat. Tsumma tusalli rak'atain. Kemudian kamu sholat dua rakaat. Faqam, langsung tanpa basa-basi. Usaid bangun, waghtasal, mandi, wa tahhara thawbah, ganti baju, wa tashahhad wa sholat rakaatain. Mengucapkan dua kalimat syahadat dan sholat dua rakaat. Thumma qal, kemudian Usaid mengatakan, inna wara'i rajulan, yakni Sa'd ibn Mu'ad, in tabi'akuma lam yatakhallaf anhu ahad min qawmih. Saya itu di belakangnya, di belakang saya itu ada seorang laki-laki, yakni Sa'd bin Mu'ad. Orang ini orang top. Kalau orang ini ikut kalian juga, tak jamin enggak akan ada yang ketinggalan. Semua bakal ikut beriman. Sa'urshiduhu ilaikum al'an. Saya akan panggil dia untuk menemui kalian. Tak cari cara dulu, ya. Tsumma akhadha harbatah, diambil tombaknya, wa saraf ila Sa'd fi qaumih. Kemudian Usaid balik menemui Sa'd yang sedang duduk bersama dengan kaumnya. Wa hum julusun fi nadihim, ketika itu mereka sedang duduk berbincang-bincang dengan para pembesar-pembesar tokoh, ya, di tempat perkumpulan mereka. Faqala Sa'd, Sa'd ketika melihat Usaid datang komentar, ahlifu billah laqad ja'akum bighairi alwajhi alladhi dhahaba bihi min 'indikum. Saya bersumpah dengan nama Allah, sungguh Usaid ini datang dengan wajah yang tidak sama ketika dia pergi. Ya, kok pangling saya yo. Kamu tadi pergi wajahnya kayak gitu, pas balik kok lain. Cerah sekali wajahmu. Ya. Falamma waqafa 'ala an-nadi qala lahu Sa'd, ketika Usaid sudah berada di tempat perkumpulan itu, Sa'd berkata, ma fa'alta? Apa yang kamu lakukan? Sudah selesai tugasnya. Faqal, Usaid mengatakan, kallamtu rajulain. Saya sudah ajak bicara dua lelaki itu. Fa wallahi ma ra'aitu bihima ba'sa. Demi Allah, saya tidak melihat sesuatu yang ganjal pada mereka. Baik-baik aja kok, tidak ada masalah. Waqad nahaituhuma, sudah tak larang, ya, sudah tak kasih tahu mereka. Faqala naf'al ma ahbabta. dua orang tadi juga sudah menjanjikan kepada saya untuk nurut dengan ultimatum saya. Waqad hudithu, tapi saat saya ini dapat berita kurang enak ini. Anna Bani Harithah kharaju ila As'ad ibn Surarah liyaqtulu. Bani Harithah, mereka sekarang sedang mau ngeroyok As'ad bin Surarah untuk membunuhnya. Wa dzalika annahum 'arafu annahu ibnu khalatik liyughfiruk. Karena mereka tahu ternyata As'ad bin Surarah itu sepupumu, mereka pengin menghinakan dan mencoreng kehormatanmu. Mau ngadepi kamu mikir-mikir, yang disikat sepupumu. Tadi itu As'ad bin Surarah dalam bahaya, mau digempur sama Bani Harithah. Faqama Sa'dun muqdaban lil ladzi dzikralah. Ngamuk Sa'ad bin Mu'ad mendengarkan berita yang dibawa sama Usaid. Skenario saja ya. Fa'akhadha harbatah, langsung berdiri ngambil tombaknya. Falamma ra'ahu mutma'innaini 'arafa anna Usaidan innama arada an yasma'a minhuma. Ketika Sa'ad mendatangi dua orang ini, kok melihat kok enggak ada rasa takut, enggak ada rasa panik, aneh. Kayaknya Usaid ini ngerjain saya ini, ya. Kayaknya Usaid pengen saya nemui dua orang ini, ada pembicaraan yang penting kayaknya ini. Ya, tahu, paham, tokoh, cerdas ya. Tawaqqafa 'alaihima mutasyattiman, tapi tetap ya. Sa'ad bin Mu'ad langsung menghampiri keduanya dan memaki-maki keduanya. Tsumma qala li As'ad ibn Zurarah, kemudian berkata kepada As'ad bin Zurarah, "Wallahi ya Aba Umamah, laula ma baini wa bainak min al-qarabah ma humta hada minni." Wahai Abu Umamah, demi Allah, kalau seandainya aku dengan kamu tidak ada hubungan kerabat, amit-amit saya bersikap seperti ini sama kamu, ya. Ya ini saya datang untuk membela kamu. Katanya kamu ini sedang mau dikeroyok, ya. Jadi saya datang mau konfirmasi gimana enaknya. Tersana fi dari Nabi Banaqrah. Kamu sekarang sudah nginjak-nginjak kehormatan kami di rumah kami. Kamu sudah membuat sesuatu yang kami benci di sini, ha? Ya ini kamu bikin onar tadi di sini nih, As'ad. Waqad kana As'ad qala li Mus'ab, sebelum Sa'ad bin Mu'ad itu datang, As'ad sudah ngomong sama Mus'ab. Ja'aka wallahi sayyidun min waraihi qaumuhu. Demi Allah, ini datang orang yang lebih tinggi dari yang tadi. Ini pemimpin kaumnya ini. Iyattabi'ka lam yatakhallaf anka minhum ahad. Kalau orang ini berhasil mengikuti kamu, tidak akan ada yang ketinggalan, ya. Semuanya bakal mengikuti kamu nanti. Nah, ketika betul pas datang saatnya ngomel-ngomel, misu-misu, ngomong-ngomong, terus ngomong ke Abu Umamah, inti ini kalau bukan sepupu saya, ngamit-amit saya ke sini, kamu ini bikin nonar di sini ya, apa yang kamu ke sini, bawa orang asing segala. Faqalalahu Mus'ab, sama, Mus'ab ngomong sama saat, awa taq'ud fatasma, duduklah sebentar, dengarkan apa yang kita ngomong. Fa'in radita amran qabilta. Kalau memang omongan kita baik, apa salahnya untuk menerima? Wa'in karihtahu azalna anka ma takrah. Kalau memang kamu tidak suka, tenang aja, kami yang akan minggir. Alaqad ansofta. Saat mengatakan, ya benar, ya wis. Tumara gaza harbata wa jalas. Langsung ditancapkan tombaknya, duduk bareng. Fa'arada alaihi al-islam waqra alaihi al-quran. Maka Sa'ad Mus'ab pun menyampaikan tentang Islam dan membacakan Al-Quran. Sampaikan, gini saya itu datang seperti ini, lakhirhi dibacakan Al-Quran, ya. Fa'ala fa'arafna wallahi fi wajhi al-islam qabla ayyatakallam fi ishraqihi wa tahallulih. Demi Allah, kami melihat wajah Sa'ad bin Mu'ad itu berubah, cerah, berseri-seri sebelum dia mengucapkan Islam, sama seperti Usaid. Semakal, kemudian saat mengatakan, kaifa tasna'un idza aslamtum. Apa yang harus kalian lakukan kalau mau masuk Islam? Qala, keduanya mengatakan, tertasil wa tutahhir thawbak. Kamu mandi, sucikan bajumu. Tsumma tashhad syahadatul haqq, baca kalimat syahadat. Tsumma tushalli rak'atain, kemudian salat 2 rakaat. Fa'ala dzalik, saat langsung nurut. Ya, ini orang-orang yang apa namanya bukti kalau mereka ini orang-orang terkenal dan orang-orang top itu tahu prosedur, jadi nggak sembarangan. Ya, ngamuk-ngamuk ketika disuruh musyawarah langsung ya, ya sudah apa diskusi ila akhirnya. Ini menunjukkan orang-orang bermartabat ini, pemuka kaum. Langsung Sa'ad bin Mu'ad mandi, ganti baju apa? Nah, mandi, ganti baju, syahadat, salat. Fama akhadha harbatah. Tombaknya diambil. Fa aqbala ala nadi qaumihi. Kemudian beliau pun mendatangi teman-temannya yang sedang duduk-duduk tadi. Falamma ra'awhu qalu nahlifu billah laqad raja'a bighairi alwajhi alladhi dhahaba bih. Teman-temannya ketika melihat Sa'ad bin Mu'ad datang, komentarnya sama seperti Sa'ad mengomentari Usaid. Demi Allah, si Sa'ad ini wajahnya kok berubah ya. Beda ketika dia tadi pergi sama datangnya kok beda. Kok bersinar sekali wajahnya. Faqala, Sa'ad pun berkata, ya Bani Abdul Ashhal, kaifa amri fikum? Wahai Bani Abdul Ashhal, bagaimana pendapat kalian tentang kekuasaan saya? Lalu Sayyiduna, mereka mengatakan, kamu adalah pemimpin kami. Wa bunu Sayyidina, putra dari pemimpin kami. Wa afdaluna ra'ya, orang yang paling cerdas. Wa aimanuna naqibah, dan orang yang paling bagus kepemimpinannya. Dipuji ya ikhwah. Jadi saat ini ingin ngetes dulu. Eh, teman-teman, saya ini menurut kalian kayak gimana? Inti uzen tenan ya, top paling cerdas gini us pokoke tokoh cocok jadi tokoh. Qala Sa'ad bin Mu'ad mengatakan, fa inna kalama rijalikum wa nisaikum alayya haram hatta tu'minu billahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mulai detik ini haram bagi kalian ngajak bicara saya sampai kalian beriman kepada Allah dan rasulnya. Laki perempuan sama, tidak boleh ada yang ngomong sama saya sampai semuanya beriman. Kaget. Oh, kemana saat ini? Ya, ngasih ultimatum sangat. Fa amsa fihim rajulun wa imra'atun illa aslamu. Enggak sampai sore semuanya masuk Islam. Ya. Ini menunjukkan pengaruh yang sangat kuat pada Sa'ad bin Mu'ad. Jangankan manusia, ketika beliau meninggal saja arusnya Allah goncang, ya. Ini menunjukkan kepribadian, leader, karismatik, dan pengaruh yang sangat kuat pada dari Sa'ad bin Mu'ad. Bahkan ketika orang-orang Yahudi dari Quraidah hendak dieksekusi, mintanya hukumnya siapa? Hukumnya Sa'ad. Sa'ad dikasih kesempatan, ya langsung. Ya, perempuan, anak-anak, jadikan tawanan. Yang sudah gede-gede, keluar bulunya, penggal kepalanya. Nah, penggal kabeh. Illal Usairim. Kecuali Usairim, nama orang, tidak langsung masuk Islam. Fa'innahu ta'akhara Islamu ila yaumi Uhud. Dia masuk Islamnya belakangan sampai perang Uhud. Jadi ketika itu tidak mau masuk Islam. Sampai Rasul hijrah, perang Badar Kubra, perang Uhud. Nah, pas perang Uhud dia masuk Islam. Fa aslam wa qatal wa qutil. Dia masuk Islam ketika itu juga ikut perang mati. Walam yasjud lillahi sajadah, dan dia belum pernah sujud untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu baru masuk Islam, ya, datang masuk Islam, bai'at, perang, mati. Faqala Nabi sallallahu amila qalilan wa ujira katsiran. Rasul mengatakan orang ini bejo iki, ya, untung dia ini. Amalnya dikit, pahalanya besar. Nah, masuk Islam syahadat, belum sholat, belum apa-apa, langsung perang, mati dalam medan pertempuran, surga dia. Masya Allah. Faqama Mus'ab di manzili As'ad yad'un nasa ilal Islam. Maka Mus'ab pun terus melanjutkan dakwahnya di tempatnya As'ad bin Zurarah, mengajak kepada Islam. Hatta lam yabqa darun min duril ansar illa wa fiha rijal wa nisa' muslimun. Hingga tidak ada yang tersisa dari rumah-rumah Ansar, melainkan di dalamnya terdapat orang-orang yang masuk ke dalam Islam, laki dan perempuan. Illa ma kana min dari Bani Umayyah ibn Zaid wa Hatamah wa Wa'il wa Waqif. Kecuali rumahnya Bani Umayyah, Bani Hatamah, Wa'il dan Waqif. Wadhalika annahum kana fihim Abu Qais ibn al-Aslad al-Sya'ir. Wa kana yasma'una min فوقف بهم عن الإسلام حتى كان عام الخندق بعد أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Hal itu dikarenakan Di tempat mereka itu ada Abu Qais Ibnul Aslad, penyair ulung. Mereka lebih percaya dengan ucapannya Abu Qais sehingga mereka pun terhenti, yakni tidak masuk Islam karena dipengaruhi oleh Abu Qais. Hingga sampai pada Amul Khandaq, pada tahun terjadinya perang Khandaq setelah Nabi SAW hijrah, baru mereka ikut masuk ke dalam Islam. Kemudian setelah itu Baiat Aqabah yang kedua. Setelah Baiat Aqabah yang kedua inilah hijrah ke Madinah. Insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang.